Sejuta bintang bertabur, siapakah gerangan di jendela? Merisau bintangkah atau nak dagangkah? Harum bunga sinandung malam, mungkinkah malam bermimpi mata jelita kilau-kilauan? Menentang malamkah melepas rindukah? Duhai nak darah, marilah jinja. Lena daku dalam sunyian, sinandung malam berkisah, mengisahkan asmara hati. Wahai nak darah, marilah indah. Ku tahu kau tak berteman, pilih teruna siapa gerangan. Pilih aku kah atau si dia kah? Dengar nak darah sinandung malam.